Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah la wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Anda diminta untuk menggantikan jadwal Ustaz Abdullah Al-Buguri karena beliau sedang safar. Maka kita lanjutkan kajian kitab A'unul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad Bab Man da'ali sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Bab mendoakan teman kita agar dibanyakkan harta dan anaknya. Berkata Amirul Mukminin fil hadis Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabitin an Anas qala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Anas radiyallahu anhu, di mana beliau Anas berkata, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman. Pada suatu hari aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Dan saat itu yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya aku, ibuku dan Ummu Haram, bibiku. Idzakhala alaina faqala lana. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami seraya berkata kepada kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala usalli bikum, maukah aku salat bersama kalian? Wadzaka fi ghairi waqti salatin. Hal tersebut terjadi, kejadian itu terjadi pada selain waktu salat wajib. Faqala rajulun minal qaumi, maka ada seorang yang bertanya, fa aina ja'ala Anasan minhu. Nah, orang itu bertanya, di manakah Nabi SAW menempatkan Anas dari posisi berdiri Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW memposisikan, menempatkan Anas, apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri Nabi sebagai imam. Faqala ja'alahu an yaminihi, apakah faqala, beliau Nabi SAW menempatkan Anas di sebelah kanan beliau, ya. Bagaimana yang telah kita ketahui, jika makmumnya hanya satu, maka ditempatkan di kanan, sejajar. Summa shallabina, kemudian Nabi SAW mengimami kami, kata Anas. Summa da'alana ahlal baiti bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi Muhammad SAW mendoakan kami sekeluarga. Ini keluarga Anas, beliau, ibu beliau dan bibi beliau, didoakan dengan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah, ini kenikmatan yang besar. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, keberuntungan yang sangat luar biasa. Karena doa beliau mustajab. Faqalat ummi, maka ibuku, kata Anas, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, khuaidimuka. Ya Rasulullah, pelayan kecilmu, yakni Anas. Udu'ullaha lahu, doakanlah agar dia mendapatkan kebaikan. Ini bentuk kasih sayang seorang ibu. Dia bukan minta didoakan untuk dirinya, tapi dia lebih memilih anaknya yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lebih mengutamakan anaknya mendapatkan kebaikan. Fada'ali bikulli khair. Maka Rasulullah SAW mendoakanku. Kata Anas, Rasulullah SAW mendoakanku dengan segala kebaikan. Kana fi akhir du'aihi an qala. Di mana? Di akhir doa Nabi SAW, jadi panjang doanya. Dan di akhir doa Rasulullah SAW, an qala, Nabi SAW berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas dan anaknya, dan berkahilah harta dan anaknya. Hadis yang sahih. Nah, maka kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Naam, rahimahullah. هذا الحديث العظيم فيه بيان للأمة عن مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة عموما. Hadis yang agung ini di dalamnya terdapat penjelasan kepada umat Islam tentang luasnya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya secara umum. Wa bi ashabihi dzukuran wa inatsan khususan, dan luasnya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang laki atau yang perempuan secara khusus. Nah, di mana bentuk kasih sayang dan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Wa dzalika annahu shalla bi ahli hadzal baiti salatan nafilatan litakuna barakatan 'alaihim wa rahmatan bihim. Bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, di mana beliau salat bersama keluarga Anas. Nah, mengerjakan salat sunnah agar hal tersebut menjadi berkah untuk keluarga Anas dan rahmat bagi mereka. Faqad ammahum wa da'alahum bi khairin nasihan lahum. Dan Nabi SAW telah mengimami mereka dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Sebagai posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi nasihat. Ingin kebaikan kepada keluarga Anas. Sehingga beliau mau secara khusus mengimami keluarga Anas. Beliau tawadhu. Mendatangi keluarga para sahabat, mengimami, mendoakan mereka, menginginkan kebaikan diperoleh oleh para sahabat. Wa da'watuhu lahu mustajabatun hadza awwalan. Dan dakwah, yakni doa Nabi SAW itu mustajab. Mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk kasih sayang Nabi SAW yang pertama. Tsanian, yang kedua, faedah kedua. Yang tadi faedah pertama, ini faedah kedua. Yukhadhu minhu annal mu'mina yajibu yuhibbu li ikhwanihi al-mu'minina wal-mu'minati ma yuhibbu li nafsihi min khairai ad-dunya wal-akhirah. Diperoleh faedah dari hadis ini, bahwasanya seorang mukmin itu mencintai saudara-saudaranya yang mukmin dan mukminah, memperoleh kebaikan, senang kalau saudara dan dari kaum mukmini dan kaum mukminan memperoleh kebaikan, sebagaimana dia senang jika mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasa senangnya terhadap kebaikan, keberhasilan kaum mukminin dan mukminat, saudaranya, kerabatnya yang mukmin dan mukminat, tetangganya yang mukmin dan mukminah, sebagaimana senang, ya, rasa senangnya ketika dia memperoleh kebaikan dan keberhasilan itu sendiri. Nah, di sini, nah, menunjukkan apa? Kesempurnaan iman seorang mukmin, ya, sebagaimana sabda Rasul SAW yang telah dihafal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai kebaikan, keberhasilan yang diperoleh temannya sebagaimana dia senang, ya, dan bahagia jika dia mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, sebaliknya jika dia masih iri, dengki, benci jika saudara, kerabatnya, temannya yang mukmin atau yang mukminah, nah, benci kalau mereka mendapat kebaikan, maka belum sempurna keimanan seseorang. Nah, memang benar, mesti masing-masing kita itu ada hasad. Sebagaimana kata Ibn Taymiyah, ma khala jasadun min hasadin. Nah, mesti masing-masing manusia itu ada hasad pada dirinya. Pengusaha dengan pengusaha, santri dengan santri, dan seterusnya yang selevel. Nah, pedagang dengan pedagang, karyawan dengan karyawan, mesti ada. Tapi, lakinal la'im yubdi, kata beliau, orang yang tercela itu akan menampakkan hasadnya, berusaha menghilangkan nikmat saudaranya dengan berbagai macam cara. Bagaimana, nah, nikmat itu hanya dia yang memilikinya. Wal karim, adapun orang yang mulia, dia akan menyembunyikan hasadnya dan mengobatinya dan berusaha membuat dirinya itu seorang yang senang dengan kenikmatan saudaranya, dan itu dibutuhkan doa dan usaha belajar. Nah, dengan beriman, dengan takdir bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, tidak ada faedahnya kita hasad, tidak bisa merubah takdir saudara kita, bahkan itu akan membahayakan kita, membakar diri kita, nah, membuat hidup kita tidak tenang, tidak tentram, nah, terbakar dengan rasa hasad. Nah, dengan belajar, nah, bersabar, kemudian memberi hadiah, berusaha melawan hasadnya. Nah, karena disebutkan dari perkataan para ulama bahwa orang yang hasad itu adalah musuh, nah, musuh nikmat Allah, ya. Maknanya dia memusuhi Allah, ya, yang memberi nikmat kepada saudara-saudaranya, ya. Nah, yang memberi nikmat kepada saudara, teman kita, kerabat kita adalah Allah, ya kan? Berarti kalau kita benci nikmat yang diperoleh teman kita, seakan-akan kita membenci Allah yang memberi nikmat. Nah, Allah yang memberi, teman kita hanya berusaha. Nah, dan usaha-usaha lain agar hasad itu hilang. Karena di antara penyakit penghalang menuntut ilmu agama ini disebutkan hasad. Bahkan orang-orang Yahudi hasad karena sehingga tidak mau masuk Islam. Sehingga bahaya sekali hasad ini. Apalagi kalau ditampakkan, ya, kemudian dilakukan usaha-usaha untuk mencelakakan saudaranya. Nah, berikutnya, ta'asiyan bi Rasulillah ar-rahma al-muhda alaihi salatullah wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Nah, kita mencintai saudara kita yang mukmin atau yang mukminah ketika mendapatkan kebaikan itu dalam rangka meneladani Rasulullah SAW yang telah disebutkan salah satu kisahnya dalam hadis ini. Senang jika Anas banyak hartanya, banyak anaknya. Nah, kebaikan-kebaikan yang diperoleh sahabat itu Rasulullah SAW senang. Nah, beliau tidak hasad, maka kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam yang diberikan rahmat, diberikan hidayah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Dan semoga semua yang mengikuti petunjuk Nabi SAW juga mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salisan, faedah yang ketiga, yu'khadhu minhu at-ta'limu lil khalqi wa annahu afdhalul a'mali allati yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga diambil dari hadis ini, bahwasanya mengajarkan ilmu agama kepada manusia adalah amal paling afdol, yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan ilmu agama, mengajari orang baca Quran, mengajari orang ilmu tauhid, fiqih, ilmu agama secara umum, itu adalah amal yang paling afdol, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Sebagaimana yang telah pernah disebutkan, ilmu agama ini adalah amal jariah yang paling afdol. Telah disebutkan dalam hadis bahwa amal jariah itu bisa berupa wakaf, ya, sedekah jariah. Begitu juga ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh. Bahkan anak yang soleh itu pun amal jariah. Ketika dia sholat, mengalir kepada orang tuanya. Ketika dia puasa, sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais. Otomatis. Ketika anak kita beramal soleh, anak kita dapat pahala dan kita pun sebagai orang tuanya dapat pahala. Dan dalil-dalilnya telah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais. Dan dari ketiga ini, amal jar yang paling afdal adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kenapa? Karena dua dari tiga ini bisa hilang, bisa rusak. Wakaf bisa rusak ketika bencana. Anak soleh suatu saat akan meninggal. Adapun ilmu yang bermanfaat akan terus diajarkan, mengalir terus, dan diamalkan sampai hari kiamat nanti. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling afdal adalah mengajarkan ilmu agama ini dengan ikhlas. Maka bersemangatlah para santri penuntut ilmu agama ini untuk belajar dan mendakwakan ilmu agama ini kepada siapa saja yang dia mampu untuk menyebarkannya. Rabi'an, faedah yang keempat, yu'khadhu minhu fadlus shalah. Diambil faedah dari hadis ini menunjukkan keutamaan salat. Allati hiya silatun azimatun wa qawiyatun bainal muslimina wal muslimat wa rabbihim tabaraka wa ta'ala. Yang salat itu adalah hubungan terbesar dan kuat. Cara berhubungan yang paling besar dan paling kuat antara kaum muslimin, muslimat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat itu, seorang muslim atau muslimah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab satu persatu Al-Fatihahnya. Kata Allah, asna alayya abdi, majjadani abdi, dan seterusnya, disebutkan dalam Sahih Muslim bagaimana Allah menjawab langsung ketika seorang sholat. Allah memperhatikan kita ketika sholat, maka hendaknya kita khusyuk, merasa diawasi oleh Allah ketika sholat. Lima fiha min izamil munajati wa lima fiha min al-khudu'a lillahi tabaraka wa ta'ala wa tawadhu'i lahu biwad'il jibahi 'alal ardi. Karena di dalam salat itu terdapat munajat yang besar, doa terbesar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam salat itu ada bentuk ketundukan kepada Allah, bentuk ketawadhu'an, merendahkan diri dengan meletakkan dahi-dahi kita di atas tanah, di atas bumi ini. Dan di dalam salat itu ada tasbih, ada tamjid, enam, memuji Allah, wa huwa adh-dhahir fawqa ibadihi, dan Allah itu di atas segala hamba-hambanya. Enam, berada di atas langit sana melihat kita. Enam, dan melihat kita. Khamisan, faedah yang kelima, yu'khadhu min hadzal hadis mashru'iyyatut talabi min Allah min khairai ad-dunya wal akhirah. Diambil faedah dari hadis ini, disyariatkan minta, berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Disyariatkan. Nah, meminta kebaikan dunia dalam doa kita berkaitan dengan harta kita, anak kita, dunia. Apalagi dalam masalah akhirat, yang itu tempat yang kekal selama-lamanya. Meminta surga Allah, surga Firdaus. Yang idh la haraja an yatlubal abdu min rabbihi an yamnahahu rizqan lidunyahu bihusni niyatin. Karena tidak mengapa seorang hamba itu meminta, berdoa kepada Allah agar dianugerahkan rezeki berupa rezeki duniawi, tentunya dengan niat yang baik, kata beliau. Apa niat yang baik ketika minta rezeki dunia? Niatnya liyataqawwa bihadzal rizqi ala ta'atillah min ma'kalin wa mashrabin wa malbasin wa maskanin wa markabin wa nahwi dzalik. Agar dari dengan rezeki yang Allah berikan dari rezeki dunia itu, dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Baik rezeki itu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, atau yang lain dari kenikmatan dunia. Dia niatkan dari makanan, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, dia niatkan agar bisa kuat dan lancar beribadah, menuntut ilmu agama. Oleh sebab itu disebutkan dalam kutaib Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Faedah yang berkaitan dengan guru dan murid. Disebutkan bahwasanya segala bentuk atau cara yang dengannya bisa memperoleh ilmu agama ini, maka itu masuk dalam keumuman man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan aljannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah permudah dengannya jalan menuju surga. Baik dengan membeli kitab, kata beliau. Diskusi, memuraja'ah, semuanya yang bisa membantu dalam menuntut ilmu agama ini masuk dalam keumuman ini, dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita beli pakaian, niatnya agar bisa menutup aurat, yang itu hukumnya wajib. Begitu juga akhwat membeli jilbab, agar bisa menutup auratnya. Kita membeli parfum, niatnya agar bisa melakukan sunnah, memakai wangi-wangian. Dari minuman, makanan, kita niatkan agar bisa kuat dalam beribadah, menuntut ilmu. Begitu juga dalam berolahraga, kita niatkan agar biar sehat dan bisa lancar menuntut ilmu, beribadah. Wa yanwil infaqa minhu fi wujuhil khairi wal bir. Dan dia niatkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia dapatkan itu, dia niatkan bisa nanti dia nafkahkan, dia berikan pada tempat-tempat kebaikan, dia sedekahkan, dia zakat, dia keluarkan zakatnya. Wa anal abda la yuzammu wa la yulamu idza sa'ala Allah azza wa jalla an yarzuqahu malan halalan bihusnin niyyati wal qasdi an yakuna aunan lahu ala ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Dan kata beliau, seorang hamba itu tidak dicela, tidak diejek, la yuzammu wa la yulam, jika dia meminta kepada Allah agar diberikan harta yang halal jika niatnya baik, maksudnya baik, yaitu agar hartanya itu bisa membantunya dalam ketaatan kepada Allah. Tidak dicela. ketika berdoa minta harta agar niatnya bisa menafkahi anak dan istrinya, ya, dan seterusnya. Nah, bahkan dalam hadis yang telah dihafalkan, hatta mata jalufi fimroatika, ya, itu sedekah. Hatta yang diberikan, disuapkan ke mulut istrimu itu sedekah. Nah, berbeda jika tidak diniatkan, ya, tidak diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, ya, begitu saja. Sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Usul min Ilmil Usul, ya, dia memberi nafkah anak istrinya ya karena kebiasaan, ya. Hatta orang kafir pun bertanggung jawab, ya, memberikan nafkah kepada anak istrinya. Nah, tapi tidak mendapatkan pahala. Begitu juga kita kalau tidak diniatkan mengamalkan Al-Qur'an, hadis, ya, tidak akan diberi pahala. Nah, diberi pahala jika ingin mengamalkan perintah Allah, ingin mencari pahala sedekah, maka saat itu akan diberi pahala. Dia melakukan tanggung jawabnya sekaligus diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadisan, faedah yang keenam, fihi mu'jizatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat mukjizah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad tahaqqaqa du'a'uhu li Anasin radhiyallahu anhu fa aktsarallahu lahu minal mali wal walad. Nah, di mana bentuk mukjizatnya? Nah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk Anas terkabulkan, di mana Anas memiliki banyak harta dan memiliki banyak anak. Nah, ini bentuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan apa yang beliau doakan, terkabulkan. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan begitu cepat dan langsung dikabulkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah Jumat, kemudian datang Arab Badui. Nah, saat beliau sedang berkhutbah, langsung berbicara di hadapan Rasulullah SAW yang sedang berdiri berkhutbah, mengadukan bahwa terjadi kemarau panjang yang merusak tanaman, hewan. Maka saat khutbah Jumat, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan, dan langsung turun hujan setelah Rasulullah SAW berdoa, sehingga Madinah banjir. Karena seminggu hujan turun terus menerus. Akhirnya pada khutbah yang berikutnya datang lagi Arab Badui tadi. Pas lagi khutbah Jumat pula. Minta kepada Rasulullah SAW agar diberhentikan, ya, berdoa kepada Allah agar diberhentikan oleh Allah hujan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar hujan dipindahkan, ya, di sekeliling kota Madinah, dan langsung awannya berpindah. Bentuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabian, dan faedah yang terakhir yang ketujuh, wa fihi karamah li Anas radhiyallahu anhu khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an akramahu Allah tabaraka wa taala bi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam al mustajabati li taharatir rusuli wal anbiya. Dalam kisah ini terdapat karomahnya Anas, ya, disebutkan, dan kita bisa melihat karomahnya Anas yang beliau itu adalah pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Di mana bentuk karomahnya Anas ini adalah Allah muliakan Anas. Di mana Anas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah. Disebabkan kesucian para rasul dan para nabi. Sehingga doa para rasul itu dikabulkan oleh Allah karena mereka suci dari dosa-dosa, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. wa anna du'aahum mustajabun 'inda Allahi tabaraka wa ta'ala, dan doa para nabi dan para rasul itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Maka kata beliau, famin husnil hazzi an yad'a nabiyyun min anbiya'illah aw rasulin min rasulihi li'ibadillahi tabaraka wa ta'ala sawa'un jama'at aw furada. Maka di antara keberuntungan yang sangat baik yang diperoleh oleh Anas, di mana ada nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mau mendoakan Anas radhiyallahu anhu. Ini bentuk keberuntungan yang besar yang diperoleh oleh Anas. Karena doanya para nabi, para rasul itu mustajab. Maka barang siapa yang didoakan oleh nabi atau rasul, baik secara berjamaah atau sendiri-sendiri, ya, doanya itu untuk pribadi-pribadi seperti Anas, atau doanya itu untuk bersama-sama, ya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar, ya, karena doanya para nabi dan para rasul itu mustajab. Ini akhir dari penjelasan Syekh Zaid terhadap hadis yang sangat agung ini. Semoga kita mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.